Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, masih di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kita kembali lagi bersama saya Andi Ramadan dalam acara Makon, Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi seputar hukum-hukum keislaman, tentunya bersama Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio menemani kita untuk pembahasan pada kesempatan hari ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu ada mutajim kita yang sudah hadir juga, yaitu Ustaz Nurul Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Kaifa hal Syekh? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, langsung saja kita persiapkan beliau, yaitu Ustaz Nurul, untuk memulai materinya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali dalam majelis kebaikan kita, majelis Makon, tanya jawab seputar permasalahan-permasalahan kontemporer bersama Syekh kita, Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Hafidullah Ta'ala. InsyaAllah masih pembahasan tentang bagaimana hukum menerima hadiah dari orang-orang musyrik atau orang-orang kafir selain Islam, yang mana kemarin kita sudah sampai pada pendapat pertama, bolehnya menerima hadiah dari orang-orang kafir, kemudian disertai dengan dalil-dalilnya. Kemudian insyaAllah hari ini kita akan lanjutkan bagaimana pendapat kedua tentang menerima hadiah orang kafir. Ya, pendapat kedua adalah tidak boleh menerima hadiah tersebut, yang mana insya Allah akan dijelaskan dalil-dalil dari pendapat yang kedua ini. Syekhuna fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. أيها الإخوة الأحباب والمستمعون الأفاضل، كنا قد تكلمنا بالأمس عن مذهب المجيزين الذين قالوا بجواز قبول تبرعات اليهود بالتبرعات غير المسلمين إلى المؤسسات الإسلامية. Baik, kita kemarin sudah membahas dan ini tadi sudah saya sampaikan tentang pendapat pertama yang membolehkan menerima hadiah dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir atau dari yayasan mereka, yang mana pendapat pertama adalah boleh dengan keterangan-keterangan yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Insyaallah hari ini pertemuan kali ini tentang bagi pendapat yang kedua, pendapat yang tidak membolehkan menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Wa amma al-mani'ina fi hadhihi al-mas'alah fahum asy-Syafi'iyyah wal-Hanabilah. Qalu bi annahu la yajuz قبول التبرعات من غير المسلمين إلى المسلمين، وذلك لأدلة عندهم في مذهبهم، وهذه الأدلة أيضا من القرآن من السنة. فالدليل الأول هو قول الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، كما جاء في سورة التوبة الآية رقم 5. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية هي أن الله عز وجل قال فيها: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذا أمر عام. فإن الله كيف يأمرنا بموالاتهم أو كيف يأمرنا بأن نأخذ منهم شيئا وقد أمرنا بقتلهم؟ وقالوا أن هذه الآية قد نسخت الآية التي استدل بها ابن حزم ومن معه. Baik, dalil pertama bagi yang tidak membolehkan menerima hadiah dari orang-orang kafir adalah perkataan Imam. Pendapat ini dianut oleh madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, dua madhab besar yang mana dalil yang mereka beliau atau madhab ini pakai untuk berpendapat bahwa dilarang untuk menerima hadiah dari orang-orang kafir adalah yang pertama dalam surat At-Taubah ayat kelima. Ya, surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-5 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa indan shalakhal ashhurul hurum faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum mahsuruhum maqdulan kullam marsad. Jikalau telah habis bulan-bulan haram, ya, bulan-bulan haram itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kemudian Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang musyrik dimanapun mereka berada. Ya, ini perintah tentang ketika ketika pemerintahan Islam berdiri, kemudian ada invasi-invasi untuk membebaskan negeri-negeri agar kembali menjadi negeri Islam. Ini ayatnya yang mana menjadi dalil yang dipakai oleh madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa perintah untuk memerangi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, maka bagaimana menerima hadiah dari orang-orang yang mana Allah memerintahkan untuk diperangi. Dan madhab ini mengatakan bahwa ayat ini menasikh, ya, menghapuskan hukum yang mana dipakai oleh pendapat yang pertama yaitu membolehkan menerima hadiah dari orang musyrik yang dikatakan oleh Ibn Hazm al-Dhahiri. والنسخ في القرآن قد جاء على ثلاثة أقسام حتى نشرح مسألة يعني نسخت هذه حتى لا نترك الجميع هكذا. النسخ في القرآن جاء على ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والحكم معا، يعني نسخت التلاوة ونسخ الحكم خلاص الآية أصبحت غير موجودة هكذا، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم، والثالث هو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. فمثال الأول كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ في القرآن. فهذا منسوخ الحكم ومنسوخ التلاوة، يعني الآية أصلا لا يوجد في القرآن ما يدل على 5 رضعات يحرمن هكذا، فنسخت حكمها ونسخت تلاوتها، أي حذفت ولم تقرأ. بإذن عائشة تقول: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات محرمات فنسخنا ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن 5 رضعات وكنا مما يقرأ في القرآن هكذا. فنسخ الحكم ونسخت التلاوة فالآية أصبحت غير باقية. أما القسم الثاني وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، أنه كان موجودا في القرآن قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنسخت هذه الآية بقول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية جاءت فنسخت هذه الآية، فبقي الحكم، بقي حكمه أن الشيخ والشيخة إذا زنيا حكمهما الرجم هكذا، بقي حكم الرجم ونسخت تلاوتها من القرآن. أما القسم الثالث وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، والحقيقة أن هذا القسم جاء كثيرا جدا في القرآن الكريم، حتى أنه قيل أو قال الإمام الزركشي أن هذا القسم قد جاء في القرآن الكريم 63 مرة. وهذا القسم الذي معنا هذه الآية التي نقرأها، أو قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، قال فيها ابن حزم الظاهري أنها باقية التلاوة منسوخة الحكم هكذا، فهي ما زالت تتلى في القرآن لكن حكمها قد نسخ بقول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. Baik, berkaitan dengan nasakh, nasih wal mansukh, ya, beliau menambahkan agar menjadi sebuah ilmu baru untuk melengkapi pemahaman kita tentang permasalahan ini adalah bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sifatnya nanti terhapus, ya, baik hukum atau ayatnya. Secara kalau dikelompokkan bahwa dalam ayat-ayat yang sifatnya nasih wal mansukh itu dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah ayat yang mana dihapus baik ayatnya dalam Al-Quran ataupun hukumnya. Jadi ayatnya sudah tidak ada dalam Al-Quran yang kita baca sekarang pun juga hukumnya sudah tidak ada. Contohnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang permasalahan persusuan, berapa kali seorang bayi itu menyusui kepada bukan ibunya itu menjadikan dia mahram. Ya, dulu ada ayatnya sebelum di nasakh, sebelum dihapus, adalah ayat yang mana mengatakan bahwa asyru radha'at, ya, 10 kali menyusu itu mengharam, menjadikan dia mahram. Kemudian ayat ini dihapus oleh Allah SWT, termasuk hukumnya dihapus dengan hadis Nabi SAW bahwa yang menjadikan seorang mahram itu dengan persusuan adalah sebanyak 5 kali. Ya. Jenis yang kedua adalah ayat-ayat yang mana dia ayatnya dihapus naskhut tilawah ma'abaqa'il hukum. Ayatnya sudah dihapus oleh Allah SWT tapi hukumnya masih tetap ada. Yaitu tentang contohnya adalah hukuman rajam bagi seorang yang sudah menikah kemudian dia berbuat zina. Dulu ayatnya ada, ya, yang berbunyi wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakala minallah, bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah kemudian dia berzina maka perintahnya adalah rajam, ya, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sudah dihapuskan diganti dengan ayat dalam surat An-Nur, ya. Wazani wazaniyatu fajliduhuma mi'ata jaddah, bahwa seorang yang berzina laki-laki atau perempuan maka di perintah hududnya adalah di jilid 100 kali ini bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah maka harus dirajam. Ayatnya sudah terhapus, ya, sudah dinasakh tapi hukumnya masih ada. Nasakh yang ketiga adalah yang mana dia hukumnya tidak ada meskipun ayatnya masih ada dalam Al-Quran. Jadi ayatnya masih ada, tilawahnya masih ada, tetapi hukumnya sudah dinasakh oleh dalil yang lain. Contohnya adalah, dan yang model ketiga ini sangat banyak. Bahkan Imam Zarkasi mengatakan hal yang seperti ini ada 63 tempat dalam Al-Quran. Ayatnya masih ada tapi sudah dihapus. Pengamalannya, hukumnya sudah dihapus, termasuk ayat yang mana dijadikan dalil bagi mazhab yang membolehkan menerima hadiah dari orang-orang musyrik yang mereka menggunakan ayat dalam ayat dalam surat yang kemarin sudah dibacakan, ya, la yanhakumullah, bahwa Allah SWT tidak melarang kalian. Nah, ayat itu sudah dinasakh, termasuk kata Ibnu Hazm al-Dhahiri, dinasakh dengan ayat ini. والسبب في أنهم قالوا أن هذه الآية التي معنا أو الدليل الذي معنا هو ناسخ لحكم ما قبله؟ أنهم قالوا أن الآية الأولى نزلت في فترة الموادعة، وفترة الموادعة هذه كانت في بداية وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فحينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بدأت هذه الفترة بالموادعة، وهي فترة الهدنة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، أو المعاهدات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة. وكانت هذه الفترة تسمى بفترة الموادعة، ففيها فداية. أما الآية الأخيرة التي معنا والتي استدل بها الشافعية والحنابلة، قالوا أن هذه الآية نزلت في السنة التاسعة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن الآية الثانية جاءت متأخرة عن الآية الأولى، فنسخت حكم الآية الأولى وإن كانت تلاوتها باقية في القرآن الكريم. Tadi berkaitan dengan yang dijadikan dalil oleh pendapat melarang, yang kemudian membantah atau tidak menerima pendapat yang membolehkan dengan dalil surat Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqadilukum fid-din dan seterusnya, bahwa ayat itu turun ketika Rasulullah SAW masih di zaman awal-awal tinggal di Madinah, membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, terutama orang-orang kafir di sana, orang-orang kafir Yahudi. Dan ayat yang menasikhnya adalah ayat yang dipakai dibacakan tadi dalam surat At-Taubah ayat ke-5 yang dibacakan dari oleh Imam Syafi'i dalam Syafi'iyah dan Hanabilah, tentang bahwa At-Taubah ayat ke-5 tadi, fa indan salakhal ashurul hurum dan seterusnya, ayat itu turun pada tahun ke-9 Hijriah, artinya di akhir-akhir masa hidup Rasulullah SAW. Artinya ini menjadi dalil bahwa At-Taubah ayat ke-5 tadi menghapus ayat surat Mumtahanah ayat ke-8, ya, meskipun masih ada ayatnya tapi hukumnya dinasakh oleh surat At-Taubah ayat ke-5. ومعنى أنهم يقولون أن هذه الآية نسخت الحكم، إلى الآن لم نجد الدليل الذي نبحث عنه في هل يجوز أخذ التبرعات أو لا. لكن هنا إذا فسد الدليل للمذهب الأول فلا دليل له، وعلى هذا فهنا كانوا يعملون على فساد الدليل الذي استدلوا به بجواز قبول التبرعات، كما قلنا أن قتيلة بنت عبد العزة ابن أسعد جاءت وكانت أم أسماء وكان معها هدايا، هذه الهدايا التي كانت تحملها من ضباب وأقط وسمن وهكذا. فحينما يفسد هذا الدليل بقوله فاقتلوا المشركين ويقول أنه منسوخ، خلاص إذا هذا الدليل ليس له قيمة وليس له فائدة، وإذا فسد الدليل فسد الحكم هكذا. وبالتالي هو يريد أن يفسد الدليل حتى يفسد الحكم، حتى يأتي بأدلته التي يستطيع أن يأتي بها هكذا. Beliau menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i dan Hanabilah, mazhab yang tidak membolehkan, yang melarang menerima hadiah dari orang musyrik, ini adalah bagaimana meruntuhkan dalil yang dipakai oleh mazhab yang membolehkan, ya. Yang mana mazhab membolehkan itu dari Hanafiyah, Malikiyah, Ibnu Hazm, Dzahiriyah, dari Dzahiriyah, yang mana menggunakan dalil dalam Mumtahanah ke-8, ya, la yanhakumullah tadi, yang mana ayat itu turun kisah seorang Asma radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yang mana ketika itu diberikan hadiah oleh Qutailah bintu Abdul Uzza, ibunya, yang mana dalam kondisi musyrik, yang mana kemudian madhab yang kedua yang melarang tadi, Syafi'iyah dan Hanabilah, meruntuhkan dalil yang dipakai untuk membolehkan oleh madhab yang pertama. Agar apa? Setelah meruntuhkan, artinya ketika dalilnya sudah salah, sudah tidak boleh dipakai, maka hukumnya otomatis tidak berlaku yang membolehkan menerima hadiah. Baru kemudian madhab yang kedua tadi yang melarang kemudian mendatangkan dalil-dalil tentang dilarangnya menerima hadiah dari orang-orang musyrik. أما الدليل الذي استدلوا به بعد أن أفسدوا هذا الدليل، فاستدلوا بدليل أقوى، وهو دليل من السنة، وهو عن يزيد بن عبد الله بن الشخير هكذا، اسمه يزيد ابن عبد الله ابن الشخير، أن عياض ابن حمار التميمي وفد على علي ابن أبي طالب ومعه نجيبة، وفي بعض الكتب يذكرونه ومعه هدايا أو ناقة هكذا، والنجيبة هي الناقة، فأراد أن يهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ فقال: لا. فقال: إني نهيت عن زبد المشركين، أي عن قبول هدايا المشركين، إني نهيت عن زبد المشركين، أي عن قبول هدايا المشركين. ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الهدية. قال: فأسلم مباشرة. بإذن عياد بن حمار أسلم، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هديته. فقال: يا رسول الله، الرجل يكون صغيرا في قومي، أي حقيرا في قومي، فيسبني، أفأستنصر لنفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستابان شيطانان، المستابان شيطانان، يعني الذي يسب هذا هذا يسب هذا، فهؤلاء شيطانان. الدليل معنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يقبل هديته وهو كافر، فسأله: أسلمت؟ فقال: لا. فقال: إني نهيت عن زبد المشركين. وبدليل المفهوم أو مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة أو دلالة المفهوم هكذا معنا، يمكن أن ننظر هنا من خلال دلالة المفهوم أن النبي حينما قال إني نهيت عن زبد المشركين، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مباح له أن يقبل هداياهم، ثم جاء الدليل فأصبح الآن يحرم هذه الهدايا. وقوله إني نهيت معناها أنها كانت قبل ذلك جائزة، وبالتالي أن النبي نهي فنهي الآن عن قبولها، فلا يجوز قبولها بعد النهي من المشركين، وكان هذا دليل الشافعية والحنابلة. Baik, dalil yang dipakai oleh madhab yang melarang menerima hadiah dari orang-orang musyrik yang madhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Hanabilah, adalah setelah meruntuhkan dalil yang dipakai oleh yang membolehkan, dalil yang dipakai yang menguatkan adalah dari sunnah, dari apa namanya, kisah Rasulullah SAW, hadis yang mana dipakai oleh Yazid bin Abdullah bin Sikhir, yang mana ada seorang kafir ketika itu, seorang kafir namanya Iyad bin Khimar Tamimi, memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, ya, najibah, jadi jenis unta kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, aslam tak? Apakah engkau wahai Iyad ibnu Khimar sudah masuk Islam? Kemudian dia mengatakan belum wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan ini nuhitu an zabadil musyrikin, aku sungguh dilarang untuk menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Ya. Maka kemudian saat itu juga Iyad ibnu Khimar masuk Islam, ya, karena memang beliau terpanggil untuk muslim saat itu juga. Kemudian setelah ditanya seperti itu, menjawab kepada Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Kemudian beliau masuk Islam, baru kemudian beliau menerima hadiah dari Iyad ibnu Khimar. Dalil ini yang dipakai oleh madzhab Syafi'i dan Hanabilah tentang tidak bolehnya menerima hadiah orang-orang musyrik, yang mana Rasulullah tadi secara gamblang mengatakan inni nuhitu an zabadil musyrikin. Sebelumnya artinya dibolehkan, tapi saat beliau kisah ini, kejadian ini, beliau mengatakan inni nuhitu, aku sungguh dilarang untuk menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Ustadzallu kadzalika bi hadis أن رجلا كان اسمه عامر ابن مالك، وكان هذا الرجل يسمى ملاعب الأسنة، قال بعضهم لأنه كان عنده إبل كثير، وقال بعضهم لأنه كان ماهرا في الحرب، فكانوا يسمونه ملاعب الأسنة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فأهدى إليه فرسين وراحلتين. أهدى فرسين وراحلتين يعني أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرسين وناقتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقبل هدايا المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقبل هدايا المشركين. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم. وفي الرواية قال: فلم يسلم ولم يبعد أو لم يبعد، يعني لم يجعل الناس تبتعد عن الإسلام من أهل قبيلته، يعني لم يحارب الناس حتى يبتعدوا عن الإسلام خلاص. فبالتالي هو لم يسلم واكتفى بنفسه فقط بأنه لم يسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقبل منه هذه، لم يقبل منه هذه الهدي. وبالتالي كان هذا دليلا أيضا يقوي الدليل الأول الذي جاء من هذه اللفظة. وإن كان بعض العلماء ردوا على حديث عياض ابن حمار فقالوا بأن عياض ابن حمار كان وثني، يعني لم يكن من أهل الكتاب، كان وثني. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رد هدية الوثني لكن قبل ذلك هدية أهل الكتاب. فبالتالي ولكن الحقيقة الإمام ابن حجر لم يعجبه هذا القول وأفسد هذا القول في فتح الباري وفي تصنيفه لهذا الرأي، فاعتبره بالرأي الفاسد الذي فرق بين الوثني وبين أهل الكتاب. ثم أتى بهذا الدليل الذي معك وهو عامر ابن مالك بأنه لا يوجد فرق بين هذا وهذا. Baik, dalil yang ketiga, dalil yang selanjutnya yang dipakai oleh madhab yang melarang menerima hadiah dari orang musyrik adalah hadis kisah Amir ibn Malik, yang mana beliau adalah waktu itu masih kafir. Beliau sebut Mula' ibn Asinnah, sebutan beliau ya, julukan, yang artinya adalah pertama, arti pertama adalah seorang pengembala yang banyak sekali hewan ternaknya. Makna yang kedua Mula' ibn Asinnah tadi adalah yang mana suka perang ya, suka memainkan pedang ya. Kemudian suatu ketika Amr bin Malik ini membawa hadiah kepada Rasulullah SAW, yaitu 2 ekor kuda dan 2 ekor unta. Kemudian ketika ditawarkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan la akbalu hadayal musyrikin, aku tidak menerima hadiah orang-orang musyrik. Nah, kemudian bahwa Amir bin Malik ini memang tidak mau masuk Islam berbeda dengan kisah yang pertama Iyad bin Khimar. Kemudian Amir ini kembali ke kabilahnya dan beliau termasuk orang yang tidak mau masuk Islam tapi juga tidak memerangi atau melarang kabilahnya untuk ada yang masuk Islam ya. Artinya mencukupkan kafirannya bagi dirinya sendiri. Nah, tadi kemudian Syekh menambahkan bahwa ada kelompok yang mana membantah dalil yang dipakai oleh Syafi'iyah dan Hanabilah, dalil kedua tentang hadis Iyad bin Khimar yang mana memang beliau itu adalah wathani ya, artinya seorang yang menyembah patung ya, bukan ahli kitab. Kemudian yang menolak hadis ini jadikan dalil yang di pakai untuk melarang menerima hadiah orang musyrik, mereka mengatakan bahwa Rasulullah tidak menerima pemberian Iyad karena beliau adalah seorang wathani. Karena sebelumnya Rasulullah ternyata menerima hadiah dari orang ahli kitab. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari membantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara wathani dalam masalah ini, wathani dan orang-orang ahli kitab, sama-sama mereka orang-orang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Hajar membawakan hadis yang mana kisah Amir bin Malik ini. وبهذا نكون قد عرضنا الأدلة، ولكن بقي معنى لأننا هكذا تركنا الجمهور في عمل صعب. فالترجيح حتى على العلماء كان صعبا جدا حقيقة في العصر الحاضر، ولذلك هم ربطوها بمسألة المصالح الشرعية وقالوا أن هذا من باب السياسات الشرعية، فإذا كانت المصالح الشرعية تقتضي قبول التبرعات منهم فهذا جائز لكن له شروط، يجوز لكن له شروط. وهم قالوا يعني رجحوا المذهب الأول لكن بشروطه إذا كانت المصلحة تقتضيها. الشرط الأول ألا تكون هذه الشروط، ألا تكون هذه التبرعات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. معنى ذلك لا تكون هذه التبرعات خمر، خنزير، أشياء محرمة في الشريعة الإسلامية، أو تكون هذه التبرعات غير جائزة. هذا واحد. الأمر الثاني، وطبعا ما زال في مسألة الترجيح ما زال الشافعية لا يوافقون على هذا، لأن طبعا قالوا أن المال الذي سيخرج أصلا من أموال النصارى لا يخلو من أن يكون مال أموال سواء النصارى أو غيرهم من الكفار، لا يخلو من أن يكون مالا ربويا، لأنهم لا يتحرون الحلال أو الحرام، والربا عندنا محرم، فبالتالي يكون هذا المال محرم في هذا. لكن الذين أجازوا أجازوا بهذه الطريقة. الأمر الثاني أن تكون ألا يقصد من هذا التبرع الهيمنة على المؤسسات الإسلامية. ومعنى الهيمنة على المؤسسات الإسلامية معناها التدخل في شؤونها بأن يكون لهم النسبة الأقصى والكبرى، كمثلا كما يحدث في بعض الدول هكذا، يشترط أنه يقدم إليك اقتصادا معينا، لكن هذا الاقتصاد يعني مشروط بشروط أنه يتدخل في الأمور السياسية وهذه الأشياء. الشرط baik. Setelah kita menyampaikan dua pendapat, membolehkan dan melarang, kemudian dengan dalil-dalilnya, kemudian pertanyaannya mana yang lebih kuat, ya, ulama-ulama mutaakhirin zaman akhir-akhir ini, itu para ulama yang ada itu banyak yang membolehkan menerima hadiah dari orang-orang kafir dengan dalil siyasah syar'iyah, ya, masalah politik yang mana memang kehidupan sekarang kaum muslimin dalam keadaan lemah, termasuk kekuasaan muslimin tidak memiliki kekuasaan dan seterusnya, maka kemudian melihat masalah-masalah tersebut membolehkan dengan syarat, ya, membolehkan menerima hadiah orang-orang kafir dengan syarat, ada tiga syarat yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah bahwa pemberian-pemberian ini adalah bukan sesuatu yang diharamkan dalam syariat, ya, bukan khamar, bukan hewan babi dan seterusnya, daging babi dan seterusnya, ya, meskipun dengan dalil yang pertama ini juga menjadi penguat bagi mazhab yang tidak membolehkan, yaitu Syafi'iyah dan Hanabilah, yang mengatakan bahwa semua harta orang-orang kafir musyrik itu pasti ada sisi haramnya, karena mereka jual beli dengan riba dan jual beli dengan menipu dan seterusnya, yang mana mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Maka sangat memungkinkan sekali bahwa harta mereka itu semuanya haram, maka tidak diterima. Nah, syarat yang kedua yang membolehkan tadi dengan syarat pertama adalah tidak boleh ada yang menyelisih syariat. Syarat yang kedua adalah tidak boleh dari pemberian ini ada embel-embel, sebutnya haimanah, ya. Embel-embel orang-orang kafir ingin menguasai kaum muslimin atau muasasah-muasasah kaum muslimin. Misal ada yayasan-yayasan orang kafir kemudian menggelontorkan dana untuk misal organisasi ormas-ormas muslimin, tapi dengan syarat menguasai, bisa menguasai kemudian menyetirnya, ya, dan ingin menguasai untuk kemudian menyampaikan, menguatkan kebijakan-kebijakan orang-orang kafir, itu tidak boleh. Salah yang ketiga adalah bahwa pemberian-pemberian dari yayasan-yayasan orang kafir atau baik personal orang-orang kafir kepada orang muslim adalah tidak boleh ada dharar bagi kaum muslimin sedikit pun, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang berbahaya baik secara sosial, secara politik, atau secara misal kesehatan dari pemberian kaum kafir itu, itu maka tidak boleh. Itu. Ya, itu tadi tentang alhamdulillah penjelasan tentang hukum menerima hadiah dari orang musyrik sudah disampaikan, dan semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair buat Syekh Abdul Qadir dan juga mutajim kita Ustaz Nurul yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Demikian tadi hal-hal yang sudah dijelaskan dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah pengetahuan kita tentang hukum-hukum keislaman. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat semuanya yang memiliki pertanyaan tentang masalah-masalah hukum keislaman, silakan saja Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS maupun WhatsApp di nomor 081229888614. Baik, akhirnya saya Andi Ramadan pamit undur diri dari ruangan dengan sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.